sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أعزني وأعزكم الله يا pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ialah nikmatul iman wa nikmatul islam. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Seorang hamba jika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa menjalani aktivitas dia dengan baik. Ini adalah sebuah kenikmatan yang harus dan senantiasa kita syukuri. Dengan kesehatan kita akan bisa beraktivitas, baik itu dalam hal ibadah kita, ibadah sehari-hari yang kita lakukan. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kita akan bisa menjalankannya dengan baik, dengan khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara yang lain dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, Allahu jalla wa ala memudahkan kita untuk bisa talabul ilm, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kenikmatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seorang hamba untuk bisa belajar ilmu agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah jalla wa ala menuntun umat manusia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah pembahasan dengan tema janganlah tertipu oleh dunia. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahwun wa zina. La'ib, permainan. Wa lahwun, sendau gurau, perbuatan yang sia-sia. Wa zina, dan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba saling memperbanyak harta dan anak-anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali ghaitsin, seperti hujan, a'jabal kuffara nabatuhu, yang tanamannya menakjubkan para petani. Summa yahiju, kemudian mengering. fatarahu musfarra, lalu engkau melihatnya menguning. Tsumma yakunu hutaman, kemudian menjadi hancur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati 'adzabun syadid, dan di akhirat ada azab, siksaan yang keras. Wa mangfiratun min Allah wa ridwan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Allah tutup dalam ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itulah kehidupan dunia. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau termasuk mufassirin yang menafsirkan sebuah ayat. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yusbiru ta'ala an haqiqati dunya wa ma hiya alaih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang hakikat dunia, wa ma hiya alaihi, dan bagaimana keadaan yang sebenarnya dunia itu. Wa yubayyinu ghayataha wa ghayata ahliha, dan menjelaskan tujuan akhirnya dan tujuan para penghuninya. Kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, bi annaha la'ibun wa lahwun, bahwasanya kehidupan dunia itu, atau bahwasanya dunia itu la'ibun wa lahwun, permainan dan sendau gurau. Tal'abu bihal abdan wa talhu bihal qulub, badan bermain dengannya. Watalhu bihal qulub, hati pun lalai karena dunia. Kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, wa hadza misdaquhu ma huwa mawjudun wa waqi'un min abna'id dunya, dan bukti pembenaran akan hal ini, apa yang nyata, apa yang ada dan nyata dari para pecinta dunia, abna'ud dunya, anak-anak dunia, para pecinta dunia. Nah, ini nyata dan real. Bahwasanya kehidupan mereka itu la'ibun wa lahwun, permainan dan sendau gurau. Hari-harinya mereka habiskan untuk mencari dunia. Kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, fa innaka tajiduhum, maka sungguhnya engkau mendapati mereka, qad qata'u awqat a'marihim, maka sungguhnya engkau mendapati mereka telah menghabiskan waktu umur mereka, bilahwil qulub, dengan hati yang lalai. Untuk mereka yang betul-betul tujuan mereka di dunia ya hanya untuk dunia. Hari-hari mereka, waktu-waktu mereka, mereka habiskan, ikhwatal karam rahimani wa rahimakumullah, untuk mencari dunia, untuk mengumpulkan harta dunia, untuk mencari kesenangan dunia. La'ibun wa lahwun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan untuk kita hati-hati terhadap dunia. Untuk kita takut terhadap dunia ini. Dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah, hijau. Kalau kita lihat dunia ini, manis sekali, enak, nyaman, khadirah, hijau, dipandang pun juga nyaman, enak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai pengelola di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu melihat bagaimana kalian berbuat dengan dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya. Hati-hati kalian terhadap dunia, takutlah kalian terhadap dunia. Dijelaskan fattaqud dunya. Fattaqud dunya dari qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya ay ihdharu, waspada kalian. An yakhda'akum mata'ud dunya wa zinatuha. Untuk kalian tertipu akan mata', kesenangan dunia. Wa zinatuha, dan perhiasannya. Hati-hati. Waspada, tetap waspada. Jangan sampai kita tertipu. Fatahmilakum ala tarki ma amarakumullahu bih. Sehingga mendorong kalian, membawa kalian untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan dengannya. Jangan sampai. Karena kesenangan, kecintaan kita terhadap dunia, perhiasan-perhiasan dunia, membuat kita meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Walwuku'i fima nahakum anhu. Dan terjerumus, terjatuh pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang padanya. Ikhwatal ikram rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Hati-hati terhadap dunia ini. Oleh karenanya ikhwatal ikram rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita jadikan dunia ini menjadi suatu yang paling nomor satu dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Akan tapi tetap kita mencari dunia karena kita hidup di dunia. Kita cari harta, kita mencari harta ya, untuk menafkahi keluarga. Kita mencari harta untuk keperluan ini, keperluan itu. Tidak masalah, karena emang kita hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan untuk mengambil bagian dari dunia ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tetap kita harus hati-hati terhadap dunia. Tetap kita senantiasa mewaspada. Waspada. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal ishtighalu bid dunya. Dan seorang yang terlalu menyibukkan dunia. Al-faniyah. Yang fana ini, yurithul humum, akan bisa mewariskan kegelisahan. Seorang yang kehidupannya itu terlalu sibuk dengan dunia, hari-harinya betul-betul mereka habiskan untuk dunia, sibuk sekali dengan dunia sampai lupa dengan akhirat. Yurithul humum, akan bisa mewariskan kegelisahan. وَيُفَرِّقُوا أَشَّمْلَ, bahkan akan bisa mencerai-beraikan urusan. وَلَا يَزِيدُ مِنَ الرِّزْكِ شَيْئًا, dan tidak akan menambah rizki sedikitpun. Dan seorang yang menyibukkan diri, الْإِشْتِغَالُ بِالْأَخِرَةِ, seorang yang menyibukkan diri dengan akhirat. دَرِ الْقَرَارِ, dimana akhirat merupakan negeri keabadian. Sababus sa'adah, akan menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba. Orang kalau sibuknya dengan akhirat, barakallahu fikum, hatinya akan tenang. Kehidupan dia akan nyaman dan tenteram. Karena dia tidak akan melupakan dunia. Dia tahu batasan-batasannya. Seberapa dari dunia yang bisa dia ambil. Dia akan tahu batasannya. Karena dia menyibukkan diri dengan akhirat. Dia akan belajar bagaimana cara menyikapi dunia. Wal fawzi bi ni'matillah, dan akan mendapatkan keberuntungan dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan keberkahan untuk dia dalam menjalani kehidupan dunia ini. Allah akan berkahi langkah dia. Allah akan berkahi kehidupan dia. Wala yanqusu minar rizqi syai'a. Ini yang menjadi sesuatu yang penting juga, dan tidak akan mengurangi rizki sedikit pun. Saat kita menyibukkan akhirat, jangan khawatir, rizki itu pasti datang dari arah yang tak menentu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan bagi dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa yang dunia itu menjadi cita-citanya, tujuan utamanya, itu dunia, pokoknya dunia. Farraballahu alaihi amrah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di hadapan kedua matanya serba kurang. Seorang yang tujuannya utamanya dunia, mau dikasih harta sebanyak apapun, di hadapan kedua matanya faqrah, kefakiran, kurang, akan serba kurang karena tolak ukurnya dunia. Bagaimana bisa mendapatkan harta, kekayaan dunia ini sebanyak mungkin. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah dunia itu datang kepada dia melainkan apa yang telah dituliskan untuknya, apa yang telah ditetapkan bagi dia. Dia dapatnya dari bagian dunia segini ya segitu, enggak akan lebih dari itu. Sudah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu niyyatah," dan siapa yang akhirat itu menjadi tujuan utamanya, niatannya, jama'allahu lahu amrah, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia betul-betul menjadikan akhirat itu di dalam hatinya, Allah akan kumpulkan urusan dia tadi. Karena langkah dia betul-betul terarah, langkah dia betul-betul terbimbing, Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan kemudahan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan di dalam kalbunya. Hatinya itu akan kaya, tenteram, nyaman. Seberapapun yang Allah berikan dari dunia ini, dia akan pandai untuk bisa bersyukur. Dia enggak akan merasa kurang. Karena apa? Allah yang memberikan sifat qanaah bagi dia. Allah yang akan memberikan kekayaan di dalam kalbunya. Hatinya pun akan nyaman. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan hina dina. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada juga di antara manusia itu yang mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah hanya sebatas kebaikan dunia, Cuma dunia yang diminta sama dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminan nas." Maka di antara manusia, man yaqul, ada yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, "Rabbana atina fid dunya." Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia ini. Dia hanya minta sama Allah kehidupan dunia. Cuma dunia yang diminta sama dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan, ya, dia tidak akan memperoleh apapun. Di akhirat dia tidak akan memperoleh bagian apapun. Kenapa kok bisa demikian? Karena dia hanya minta kepada Allah kebaikan di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum," dan di antara mereka, "man yaqul," dan di antara manusia ada yang mereka itu berdoa kepada Allah, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, "wa fil akhirati hasanah," dan kebaikan di akhirat. Nah, ini yang diminta. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia. Kita juga minta agar kita bisa bahagia di dunia. "Wa fil akhirati hasanah," dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di akhirat, agar kelak nanti kita juga bahagia di akhirat. Nah, ini kan yang seharusnya diminta oleh seorang hamba. "Wa qina adzabannar," dan lindungilah kami dari azab neraka. Ikhwana fi din, a'azakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Insyaallah kita sudah hafal semua nggih doa ini nih, ya. Kita harus senantiasa minta kepada Allah doa ini. Kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, beliau juga termasuk mufassirin yang menafsirkan sebuah ayat. Kata beliau, "Fajama'at hadhihi ad-da'wah kullu khairin fid dunya." Doa ini mengumpulkan semua kebaikan di dunia ini. "Wa sarafat kullu syarrin," dan menolak semua kejelekan. "Fa innal hasanata fid dunya," maka sungguhnya kebaikan di dunia, kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, "tashmalu kulla matlubin dunyawi," mencakup semua atau segala apa saja yang diminta dari perkara dunia ini. Saat kita berdoa dengan doa ini, kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, mencakup semua kebaikan di dunia. Dan kebaikan di dunia itu mencakup semua apa yang diminta dari perkara dunia ini. Dicontohkan oleh beliau, min afiyah. Kalau kita berdoa dengan doa ini, sama halnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang termasuk dari dunia ini, perkara dunia ini. Min afiyah, dari kesehatan. Tadi telah kita sampaikan, jika orang sudah diberikan kesehatan oleh Allah, hidup dia akan nyaman, ibadahnya nyaman, aktivitas sehari-hari nyaman, karena sehat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada dia berupa sakit, ya sabar, akan menjadi pahala juga bagi dia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada dia, bersyukur. Ini adalah sebuah nikmat. Wadarin rahbah, rumah yang lapang. Nah, ini ketika seorang hamba diberikan rumah yang lapang, nyaman, tentram, itu yang diinginkan. Wa zaujatin hasanah, istri yang baik. Istri yang baik, istri yang salihah. Oleh karenanya ada doa yang harusnya kita senantiasa juga minta kepada Allah. Bagaimana doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Terus kita juga minta kepada Allah doa ini. Agar istri-istri kita, anak-anak kita menjadi penyejuk mata. Wa rizqin wasi', juga rizki yang lapang, rizki yang luas. Ini yang juga kita minta. Agar rizki kita itu dilapangkan oleh Allah. Rizki kita itu dimudahkan oleh Allah. Kita berusaha untuk buka usaha ini, buka usaha itu. Dimudahkan oleh Allah. Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita minta. Wa ilmin nafi' wa amalin salih. Ilmu yang bermanfaat, amal salih. Ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir pahalanya. Wa amalin salih, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beramal salih, ibadah kepada Allah nyaman tenteram. Ya. Saat dia bergelut dengan dunia, ya. Tersibukkan dengan dunia, kemudian tiba waktu untuk beribadah kepada Allah, hatinya langsung tenteram, nyaman. Dimudahkan juga untuk bisa beramal saleh. Wa markabin hani wa sana'in jamil ila ghairi dzalik. Ini al-hasanah fid dunya. Wa ammal hasanatu fil akhirah. Adapun kebaikan di akhirat yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah ini, dan kebaikan di akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa'ala dzalika dukhulul jannah. Yang paling tertingginya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita kita juga, permintaan kita kepada Allah. Ya, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Di dunia kita hidup bahagia dengan berbagai hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di akhirat kelak kita juga bahagia dengan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa ini sangat penting untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah hafal semua nggih doanya nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini harus senantiasa kita minta kepada Allah karena kandungannya sangat besar. Ikhwana fi din a'azzakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Qarun. Di mana Qarun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan atau kekayaan dunia dengan harta yang sangat banyak, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Qarun tidak mengakui kalau itu pemberian dari Allah. Apa yang dia miliki pemberian dari Allah. Nah ini Qarun mengingkari akan hal itu. Qarun menyatakan dia itu mendapatkan apa yang dia miliki ya karena usaha saya, karena kepintaran saya pintar dalam hal ini, dalam hal itu, sehingga saya menjadi orang kaya raya, menjadi orang yang banyak hartanya. Tertipu dia dengan dunia. Maka suatu ketika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qarun ini keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya, dengan kekayaannya. Kisah Qarun diabadikan dalam surah Al-Qasas. Qarun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya, dengan kekayaannya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Saat melihat Qarun, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia langsung silau. Apa yang mereka katakan? Ya laitalana, duhai kiranya kami memperoleh, mendapatkan harta kekayaan mislama utiya Qarun, seperti apa yang didapatkan oleh Qarun, seperti apa yang diberikan oleh Qarun, seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Karena Qarun memang betul-betul kaya ketika itu. Jadi ketika orang-orang melihat Qarun ya dengan kacamata dunia, langsung tersilaukan, berandai-andai bisa kayak Qarun. Kata Allah, innahu ladzu hadzin 'adzim, sesungguhnya Qarun itu memperoleh suatu keberuntungan yang besar. Ini ucapan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, langsung tersilaukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina utul 'ilm, dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mengatakan, wailakum, celaka kalian. Diingatkan oleh orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wailakum, celaka kalian. Mengingatkan orang-orang yang mereka tertipu dengan dunia, silau dengan dunia. Sawabullah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala khairun liman amana wa amila salihah. Nah ini. Pahala dari Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nasihat dari orang-orang yang memiliki ilmu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yulqaha illa sabirun, dan tidaklah diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang bersabar. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah di antara kisah Qarun. Ikhwatul karam rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan umat ini jatuh miskin. Bukan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika umatnya itu terlalu cinta terhadap dunia. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau jatuh miskin, tidak. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinni akhsha, akan tapi yang aku khawatirkan, antubsata alaikumud dunya, ketika dunia itu dibentangkan oleh kalian, dipaparkan oleh kalian. Itu yang dikhawatirkan Nabi, ketika dunia itu dibentangkan oleh kalian, dipaparkan oleh kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dihamparkan, dibentangkan oleh orang-orang sebelum kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatanafasuha, kemudian kalian itu tanafus, ambisius, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka pun orang-orang terdahulu juga tanafus, berambisi untuk mendapatkan dunia. Kata Nabi, fatuhlikakum watuhlikakum, dan dunia pun membinasakan kalian. Kenapa? Ya karena terlalu ambisius dengan dunia. Cari dunia tetap, tapi jangan sampai berlebihan. Kama ahlakathum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ya, dunia itu membinasakan mereka. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika umatnya terlalu cinta dengan dunia. Tapi khawatir kaum rahimani wa rahimakumullah, lantas bagaimana dengan kita menyikapi dunia? Tadi sudah kita sebutkan, tetap kita mencari dunia. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan untuk mengambil bagian dari dunia ini. Tetap ambil dunia. Namun ya, akhirat menjadi prioritas. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah semuanya akan dimudahkan ketika kita betul-betul menjadikan akhirat itu suatu yang bersemayam dalam hati kita. Dunia itu akan mengikut. Kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan di dunia ini. Ya. Karena dengan kita mendekat kepada Allah, ya, semuanya akan menjadi mudah biidznillahi tabaraka wa taala. Dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk para pendengar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jika ada yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.